Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syarika. Sini. Ini jangan disimpan di sini. Ke belakang kan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MGTV yang dirahmati Allah taala. Para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita Kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab yang sangat agung, yaitu kitab yang paling sahih menurut keyakinan ahli sunnah setelah kitabullah, setelah kitab Allah. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang kitabul ilmi, bab tentang masalah ilmu. Tapi hadis-hadis yang di dalamnya tentunya kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak istimbat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas bab tentang memberikan nasihat ilmu di waktu malam. Itu di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada keluarganya setelah baginda Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Bab yang baru yang hari ini kita akan baca adalah bab yang sangat agung, di mana mu'alif rahimahullahu taala membawakan babu hifdzil ilmi. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga ilmu, menghafal ilmu. Karena tentunya ilmu, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, dijaga dengan tulisan dan dijaga dengan hafalan. Di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala menjelaskan tentang sejumlah hadis berkaitan dengan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat-sahabat yang lainnya dari sisi beliau menghafal hadis-hadis Nabi SAW, punya kegigihan untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bab ini bab yang ke-42, hadis ke-118, hadis ke-119 dan hadis yang ke-120. Jadi mencantumkan 3 hadis di bab ini. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu hifdzil ilmi. Haddatsana Abdullah. Haddatsana Abdul Aziz Ibni Abdullah. Ini enggak tepat bangkunya sebenarnya. Terlalu depan. Ininya dengan arah ini. Qala hadatsana Malik an Ibni Syihab anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala innan nasa yaquluna aktsara Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillah mahadistu hadisan summa yatlu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wa qala inna ikhwanana minal muhajirin kana yashguluhum as-sabqu bil aswaq wa inna ikhwanina minal ansar kana yashguluhum al-amalu fi amwalihim wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiba'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadhun. Ini hadis yang pertama, bab menjaga ilmu. Bab menjaga ilmu artinya bab menghafal ilmu, dan yang dimaksud dihafal di sini secara khusus hafalan dalam bentuk hafalan di luar kepala, bukan ditulis di pelapah-pelapah kurma, bukan ditulis di kulit-kulit, bukan ditulis di kertas, tapi yang dimaksud dijaga di hafalannya, yaitu hafalan di luar kepala. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Imam Malik, itu Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, an ibnu Syihab, itu Muhammad ibnu Muslim, anil A'raj, yaitu Abdurrahman ibnu Hurmuz, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman ibnu Sohar ad-Dausi. Qala, beliau berkata, innan nasa yakulun aktsara Abu Hurairah. Jadi orang-orang memberikan komentar kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu beliau berkata, walau la ayatani fi kitabillah, mah hadis tu hadisan. Kalaulah saya, dalam bahasa yang sederhananya, tidak takut dengan ancaman dua ayat ini, maka saya tidak akan menyampaikan hadis. Tsumma yatlu. Kemudian beliau membacakan ayat, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berusaha menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, karena beliau tidak ingin mendapatkan laknat dari Allah, termasuk orang yang menyembunyikan ayat Allah, menyembunyikan syariat. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya saudara-saudara kami dari kaum muhajirin, mereka disibukkan dengan jabat tangan di pasar. Artinya asabku fil aswak, jabat tangan di pasar, maksudnya kaum muhajirin sibuk dengan tijaroh. Itu sibuk dengan jual beli, sibuk dengan akad jual beli. Ya kalau akad jual beli ya identiknya dulu salaman ya. Ya kalau sekarang kan udah zaman lain ya. Orang beli dari kejauhan, bahkan beli mungkin uangnya bisa dikasihkannya di mana saja hari ini. Wa inna ikhwanana minal ansari kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim. Sedangkan orang-orang Ansar, mereka disibukkan dengan pekerjaan pertanian-pertanian mereka. Jadi kalau orang muhajirin, karena mereka pendatang, umumnya jadi pedagang. Jadi orang muhajir ini kan orang ahli Mekah, yang datang dari Mekah, umumnya tidak bawa apa-apa, gak ada yang punya sebidang tanah gitu ya. Maka mereka untuk maishahnya, untuk kehidupannya, berada di pasar-pasar. Salah satu pasar yang terkenal di Madinah adalah pasar Uqad. Sedangkan orang-orang Ansor, mereka pemilik-pemilik tanah, sehingga mereka sibuk dengan kurma-kurma mereka, sibuk dengan pertanian-pertanian mereka, mereka sibuk juga dengan peternakan-peternakan mereka. Wa inna Abu Hurairah takana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menekuni beliau menekuni ilmu, beliau konsentrasi untuk berada di sisi Nabi SAW. Jadi tidak ke pasar, tidak ke kebun, beliau konsentrasi berada di sisi Nabi SAW. Lishiba ibatnihi, dengan rasa lapar yang dia rasakan. Jadi beliau apa adanya, apa yang ada di sisi Nabi SAW itu yang didapatkan. Kadang mungkin dapat, kadang tidak, kadang lapar. Itulah yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai disebutkan dalam satu riwayat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari ujung masjid, ya, dari pinggir masjid mau menemui Nabi SAW pingsan 7 kali karena merasakan lapar, gitu ya. Minta ta'afuf, ya, enggak minta-minta. Wa yahduru ma la yahdurun, dan beliau hadir di sisi Nabi SAW apa-apa yang mereka tidak hadir. Artinya Nabi apa Abu Hurairah mendapatkan ilmu sebab beliau hadir di sisi Nabi SAW ketika para sahabat yang lainnya muhajir ada di pasar, orang Ansor ada di kebun. Beliau selalu hadir bersama Nabi SAW. Wa yahfadu ma la yahfadun, dan beliau menghafal apa yang mereka tidak menghafalnya. Jadi apa yang mereka tidak menghafalnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Ahmad ibn Abi Bakrin Abu Mus'ab qala hadatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar an ibn Abi Dibin an Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah inni asma'ku min haditsan kathiran ansahu qala ubsut rida'ak fabasatuhu qala fagharafa biyadihi thumma qala dumma fadamamtuhu yani dumma fadamamtuhu famanasitu syai'an ba'd. Ini pada hadis yang kedua. Ini masih Imam Bukhari membawakan hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasulullah, aku mendengar banyak hadis darimu." Jadi kata beliau, aku mendengar banyak hadis darimu, tapi aku juga sering lupa, katanya. Itu awalnya. Tapi aku sering lupa. Waqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, ubsut rida'ak, fabasatuhu. Coba bentangkan selendangmu. Maka aku pun membentangkan selendangku. Qala faghara bi yadayhi. Lalu Nabi SAW menceduk dengan kedua tangannya. Ya, apa yang diceduknya itu maknawi ya, hakiki tapi maknawi karena hadisnya tidak dikobokan gitu ya. Hadisnya kan tidak bisa diwadahin gitu kan. Tapi digambarkan seperti begitu, ilmu diwadahin gitu. Tsumma qala dummahu fadamantuhu. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallam berkata kepadaku, kata beliau apa? Ambillah. Fadamantuhu, lalu aku mengambilnya. Pamanasitu syai'an ba'da dzalik. Setelah itu aku tidak pernah lupa lagi, katanya. Jadi Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi setelah itu. Dari setiap apa yang didengar oleh beliau dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ismail. Qala hadatsana akhi an Ibni Abi Dzibin an Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini fa amma ahaduhuma fabasastuhu wa amal akharu falam bastuhu qala putih hadal bul'um. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan lagi dari jalan yang seperti tadi, hanya beda dari awalnya saja. Ismail itu Ismail ibn Abi Uwais dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, qala beliau berkata hafidtu wi'aaini, aku menghafal ilmu dua wadah. Artinya dua bezana. Aku menghafal hadis digambarkan dengan dua bezana. Satu bezananya aku sebarkan dan aku riwayatkan hadis itu. Dan yang satu lagi aku akhirkan periwayatannya, sebab aku takut kalau dipenggal leherku. Jadi Abu Hurairah mengatakan, aku merasa takut kalau aku dipenggal leherku. Jadi tenggorokanku takut putus, digorok. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Bab menghafal ilmu. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, para penuntut ilmu, para ibu, para bapak yang saya hormati, saya masih mengucapkan alhamdulillah ya, karena yang hadir sekarang banyak anak muda ya. Tapi kalau berbicara hafalan, kalau yang hadir umurnya 40 ke atas, susah diharapkan untuk sebagai penjaga hadis ya, penjaga ilmu ya. Karena kita tidak terbiasa ya, kepala ini untuk menghafal. Jadi apa, sarap-sarap kita ini sebagian udah ada yang kaku, udah ada yang tihyangan, udah ada yang karatan itu ya, sehingga sulit itu ya untuk menghafal itu. Apalagi dengan kewajiban, dengan istri, anak, banyak utang, banyak pikiran, sempurnalah gitu, banyak penghalang kita untuk jadi orang alim. Jadi di sini menyebutkan bab menghafal ilmu. Dan penghafal ilmu ini manusia pilihan Allah. Seperti para nabi pilihan Allah. Maka pewaris para nabi pilihan Allah. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, dan para ibu, para bayi yang saya hormati, kita renungkannya di sini. Ada hadis yang bunyinya, yuhmalu hadal ilmin kulli qalbin uduluhu, katanya. Ilmu agama ini akan dipikul oleh setiap generasinya, uduluhu, yaitu oleh orang-orang yang adil, yang memiliki sifat tertentu. Kalau itu yang namanya pemikul agama, yang bakal memperjuangkannya, yang bakal menyebarkannya, yang bakal mempertahankannya, yang akan berjihad di atasnya. Ya. Uduluhu, orang-orang adil, pemikul agama ini. Karena tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, hari ini ilmu berbeda dengan kondisi-kondisi zaman dulu. Sekarang orang mencari ilmu hanya menjadi bangga dengan ilmunya itu. Oleh sebab itu Nabi SAW mewanti-wanti, yang paling aku takuti dari umatku adalah al-a'immah mudillin, yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Kata para ulama, al-hukama wal-ulama, al-umara wal ulama. Pemimpin yang menyesatkan itu ada dua. Yang pertama adalah orang-orang yang punya kekuasaan, yang dia tidak menjalankan hukum Allah di muka bumi. Karena dengan kekuasaannya itu semua apa yang dia inginkan bisa ditegakkan di hadapan orang. kedzaliman, kemaksiatan, apa saja. Sebagaimana kita tahu sejarah bagaimana Fir'aun laknatullah menegakkan kekafiran di muka bumi ini dengan kekuatannya. Sampai Allah Ta'ala menenggelamkannya. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Dan para ulama mengatakan ini lebih dahsyat dari fitnatu dajjal. Asyaddu min fitnati dajjal. Bahwa fitnah ini akan lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Yang padahal baginda Rasulullah telah mewanti-wanti dengan fitnah dajjal. Orang mukmin diperintahkan untuk berdoa setiap sholatnya. Minimalnya, kalau kita hitung 17 kali kita berdoa kepada Allah dengan fitnah dajjal. Kalau orang yang sholatnya berapa? Ditambah 5 lagi ya. Dengan sholat apa? 10 lagi. Yaitu sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ditambah lagi kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai kepada kata-kata wa min fitnatil masiihid dajjal. Para ulama mengatakan mengisyaratkan bahwa fitnah ini lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Siapa? Pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa? Adalah orang-orang alim yang menyesatkan. Seperti apa orang alim yang menyesatkan? Para ulama telah mengatakan ada 3 sifat yang dikatakan al-a'immatul mudillun. Jadi ada 3 kelompok orang, ada 3 sifat yang ini akan membahayakan umat Islam, yaitu orang-orang berilmu yang berkumpul padanya 3 sifat. Siapa? Al-alim alladzi la ya'malu bi ilmihi. Orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Banyak sekarang syariat Islam yang tidak diamalkan oleh orang-orang yang diberi gelar ilmu. Sehingga banyak orang awam mengatakan mungkin Ustadz Anu pun tidak, Kiai Anu pun tidak, atau apa saja gelarnya. Ketika orang itu punya gelar ilmu dan dia meninggalkan syariat Islam, apa-apa yang menjadi bagian dari syariat Islam, maka akan menjadi contoh bagi orang awam. Sehingga orang awam akan mengatakan, ya, kalau bagus ya pasti dilaksanakan sama pulan-pulan. Yang pertama. Yang kedua, al-alim. Yani al-alim alladhi yaskutu anil batil wala yunkiru munkaran wala yunkiru batilan. Yang kedua adalah orang alim yang diam, tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kebatilan. Jadi orang-orang alim berdiam diri. Inilah yang digambarkan oleh para ulama dengan istilah asyaitunus sakit, bagaikan iblis yang bisu. Kebatilan-kebatilan ini dibiarkan oleh mereka. Dan berdiamnya orang alim atas kebatilan, maka menjadi satu legalitas kepada kebatilan yang akan dilakukan oleh banyak orang-orang awam. Dan ini adalah fitnah di akhir zaman. Yang ketiga, al-alim alladhi yataqawwal bil batil wa yu'ayyidu ahlal batili. Yang ketiga adalah bahkan orang-orang yang dinisbatkan ilmu yang dia mengoceh dengan kebatilan. Artinya mungkin di televisi di mana memunculkan kebatilan. Mereka menjadi pendukung kebatilan, menjadi pendukung keboliman. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Perlu kita pahami bahwa orang yang akan memikul agama ini hanya orang yang adil. Yuhmalu hadzal imin kulli khalafin udhuluhu. Dan manusia-manusia yang dipilih Allah Ta'ala untuk menjadi penjaga agama ini bisa dihitung dengan jari. Lalu kita lihat kepada tiga hadis ini, bagaimana apa yang terjadi kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dalam hadis yang pertama, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengkisahkan tentang beliau. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengkisahkan tentang dirinya dan apa yang menimpa kepada beliau dalam perjalanan beliau mengambil apa? Ilmu. Dan manusia yang seperti ini sulit dicari dalam setiap masanya, dalam setiap waktunya. Beliau mengatakan, orang-orang mengomentari dan berkata, Abu Hurairah orang yang banyak hadisnya. Jadi banyak meriwayatkan apa? Hadis. Bukan banyak hadisnya, tapi banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang tersebar dari Abu Hurairah lebih banyak dari hadis yang tersebar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi perlu dicatat oleh kita, sejarah membuktikan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah baru masuk Islam. Tapi bukan berarti terakhir masuk Islam, karena beliau juga umurnya sesuai dengan masa itu. Dan beliau dari Ahlul Yaman, dari Hadrul Maut. Ya. Dari Hadrul Maut, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang punya kelebihan ya Ahlul Yaman. Ahlul Yaman itu dikatakan iman Yamaniyah, dan Ahlul Yaman itu Ahlul Hikmah. Ahlul Yaman, Ahlul Hikmah. Punya kecerdasan, punya pendalaman ilmu, punya kelembutan Ahlul Yaman itu. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Berarti beliau mulazamah dengan Nabi Sallam ala qadri salasi sanawat. Beliau berada di sisi Nabi Sallam sekitar 3 tahun saja. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berarti berapa? Tidak kurang dari 23 tahun. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam pertama. Dan Nabi SAW berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Berarti tidak kurang dari 23 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mulazamah dengan Nabi SAW. Artinya mulazamah itu selalu duduk dekat dengan Nabi SAW lebih lama. Abu Hurairah adalah 3 tahun. Maka mungkin timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Abu Hurairah hadisnya lebih banyak hari ini ketimbang siapa? Abu Bakar. Jadi ketimbang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga orang-orang orientalis dan orang-orang liberal mencoba untuk membuat ragu kaum muslimin dengan cerita ini. Tapi ulama ahli sunnah menjawab dengan jawaban yang ringan, tapi hujahnya kuat. Pertama, banyak meriwayatkan hadis bukan berarti paling banyak hadisnya. Jadi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi belum berarti dikatakan paling banyak apa? Hadisnya. Kenapa? Karena di sini juga ada dua sisi lain. Bahwa disebutkan dalam riwayat lain, dan ini telah lewat, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya kegigihan dan punya kesemangatan menyampaikan hadis. Jadi punya hirs fit tahdits dalam menyampaikan apa? Hadis. Sampai beliau berdalil dengan surah Al-Baqarah yang tadi. Itu pada ayat 159 160. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mimba di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anhumullah wa yal'ahumul la'inun. Jadi Abu Hurairah merasa takut dengan ayat ini. Kalau tidak menyampaikan hadis, takut dilaknat karena menyembunyikan apa? Ilmu. Tapi tidak berarti beliau yang paling banyak hadisnya. Lalu apa yang menjadi perbedaan Abu Hurairah dengan Abu Bakar? Ada dua sisi yang paling pokok. Yang pertama, kesempatan untuk tahdits Abu Hurairah lebih banyak ketimbang Abu Bakar. Karena Abu Bakar jadi khalifah setelah wafatnya Nabi Hasan, sehingga beliau lebih banyak berkonsentrasi mengurus urusan negara berkaitan dengan administrasi negara, berkaitan dengan urusan negara. Dan itu ada bukti sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata ketika mengomentari tentang keutamaan azan, kata beliau, kalaulah saya tidak sibuk dengan urusan negara ini, maka ingin aku menjadi muadzin. Karena muadzin itu punya keutamaan nanti yaumul kiamah menjadi orang yang paling banyak panjang lehernya, ada keutamaan bacaan takbir, tahlil dan seterusnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sempit kesempatan untuk menyampaikan hadis. Yang kedua, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lebih banyak ketemu dengan tabi'in ketimbang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 tahun 6 bulan. Beliau menjadi khalifah 2 tahun 6 bulan. Sedangkan Abu Hurairah memanjang hidupnya. Dan termasuk sahabat yang dikatakan akhir, walaupun bukan paling akhir, wafat. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dari sisi yang lain, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil riwayat dari sahabat yang lainnya. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, meriwayatkan hadis dari Umar, meriwayatkan hadis dari sahabat yang lainnya. Fa inna sahabata ridwanullahi ta'alaihim, yakni yuhadithu ba'duhum ba'd. Karena para sahabat Nabi ya saling tahdits, sering meriwayatkan hadis satu dengan yang lainnya. Bagaimana tidak? Jabir bin Abdullah mencari Abdullah bin Unais sebagai rawi pertama yang meriwayatkan hadis tentang masalah arasyatil qiyamah, yusyarunas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Maka Jabir bin Abdullah berjalan satu bulan demi ketemu dengan orang yang pertama mendengar hadis dari Nabi SAW. Beliau tidak ingin ada perantara, tidak ingin ada orang lain. Ini yang dinamakan dalam istilah mustalah hadis talabul ulu. Ulu fis sanad, ingin sanadnya langsung. Artinya hanya ada perantara satu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan ini para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kalau ada orang bertanya, kalau begitu berarti ada hadis yang tersembunyi. Karena Abu Hurairah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu seolah-olah lebih sedikit hadisnya. Maka jawabannya tidaklah demikian. Kenapa? Karena Allah menjamin satu generasi manusia yang mereka tidak akan istimewa dalam kebatilan, yang mereka tidak akan bersekongkol dalam kebatilan, dan Allah menjamin bahwa agama ini akan sampai kepada manusia. Itu apa ayatnya? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Jadi jangan terbetik dalam hati kita karena ini waswasatu syaitan. Wa hadza min makayidi syaitan. Wa hadza adarru min fitnati dajjal. Ketika orang itu terbetik dalam hati, terbetik dalam kepalanya bahwa ada agama yang tersembunyi. Ada agama yang tidak tersampaikan oleh para sahabat. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin tersembunyi. Kalau tersembunyi bagi Abu Qatadah, iya. Tapi tersembunyi untuk seluruh umat, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang tahu kepada tafsil agama ini. Dan Allah memberikan generasi yang terbaik itu para sahabat. Yang Allah memuji dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini manhaj ya. Manhaj. Jadi kita tidak boleh ada rasa ragu dengan agama ini. Kalau saya banyak tidak tahu agama ini, betul. Tapi kalau seluruh umat tidak tahu agama ini, maka itu yang tidak akan terjadi. Kenapa Allah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrulllah. Jadi senantiasa ada ta'ifah mansurahnya. Nah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam hadis ini tentang apa yang Allah berikan kepada satu orang saja, sahabat yang namanya Abu Hurairah. Lihat di sini. Hadisnya apa tadi? Ya. Sesungguhnya orang-orang katanya mengatakan Abu Hurairah itu adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu dikatakan kalaulah bukan karena dua ayat itu surah Al-Baqarah ayat 159 ayat 160 yang isinya laknat bagi orang yang tahu tidak menyampaikan. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, lihat di sini. Orang-orang muhajir sibuk di pasar. Berarti para sahabat ridwanullahi taala alaihim, mereka seperti kita ya. Mereka hidup dengan kreativitas-kreativitas yang sangat agung, berdagang. Dengan tijarah yang mabrur, yang tidak ada ribanya, yang tidak ada kadibnya, yang tidak ada gorornya. Mereka berada di pasar-pasar. Orang-orang Ansor mereka memiliki kesibukan. Di mana? Di pertanian mereka. Tapi ingat pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bayi yang saya hormati, apa perbedaan antara sahabat di pasar, antara para sahabat di ternak-ternak mereka, dan para sahabat berada di pertanian-pertanian mereka dengan kita hari ini yang ada di pasar, yang ada di peternakan, yang ada di perusahaannya? Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, rijalun latulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yang membedakan kita dengan para sahabat, kalau dagangnya tidak beda sama dagang. Kalau interaksinya di pasar sama, interaksi di pasar, interaksinya di kebun-kebun sama. Tapi yang beda bahwa perniagaan dan pertanian tidak menyibukkan mereka dari zikir kepada Allah. Kalau kita apa? Semua interaksi dunia melupakan Allah. Nah, itu bedanya. Bedanya. Mereka bertani tapi tidak melupakan sholat berjamaah. Mereka bertani tidak melupakan thalabul ilmi. Walaupun sebagiannya tidak selalu hadir. Tapi mereka saling bergantian. Sebagaimana dalam bab sebelumnya. Bab at-tanawu fi thalabul ilmi. Bab bergantian dalam mencari ilmu. Itu perbedaannya. Ya. Jadi para sahabat ini kerja. Seperti kita kerja. Cuma bedanya. Mereka tidak dilupakan dari zikir kepada Allah. Mereka tidak dilalaikan dari jihad. Mereka tidak dilalaikan dari thalabul ilmi. Mereka bekerja tapi tidak seperti kita tentunya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya ingin mengisyaratkan sedikit di sini. Dagang. Saya tentunya tidak boleh justifikasi, bukan. Tapi dalam luang lingkup dagang itu kan cek orang Tasikmalaya manungarana maksiat nampe dina panon. Eta nungarana maksiatnya. Orang di pasar, orang interaksi apa saja jual beli di mata. Contoh sederhana ya, antum jaga tiba-tiba ada pembelanja wanita yang lebih cantik. Antum kan alhamdulillah gitu kan. Ini gelis euy. Itu kan antum jadi penjaga toel-toel kan jeung babaturan teh gelis euy. Ya, kesempatan. Kemudian apa? Banyak kita bersumpah. Tak acan sakitu. Padahal mah menang untung 10 ribu gitu. Nyebatkeun tak acan sakitu. Pagi-pagi belum ada yang nawar, belum ada yang beli. Ya maksana kamari kita sedih tawis sakieu mah. Padahal belum ada orang gitu. Jadi semua interaksi ini ada pintu syaitonnya gitu. Ya, pintu syaitonnya. Antum jualan barang gitu. Kan sengaja nuluhurna pangalusna gitu. Nu kahanap nama lain gitu kan itu. Contoh ini dalam kehidupan kita. Apa bedanya kita dengan para sahabat? Kalau para sahabat itu dikafarati pintu-pintu dosa dalam tijarah dengan sedekah. Kalau kita hari ini pintu maksiatnya semakin banyak, pintu sedekahnya semakin sedikit. Pintu maksiatnya semakin dahsyat, tapi pintu untuk sedekah kita tidak lakukan. Bedanya itu saja dengan para sahabat. Para sahabat apa? Lebih sedikit pintu maksiatnya, tetapi pintu sedekahnya mereka lebih besar. Nah, ini interaksi. Lalu lihat di sini. Wa inna Aba Hurairah kana yalzim Rasulullah bi syiba'i batnihi. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu duduk dengan Nabi SAW dalam dua bahasa. Seolah-olah itu sambil menitipkan isi perutnya. Karena beliau bukan pengusaha, bukan orang yang kerja. Perutnya diisi dengan apa yang didapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencari ilmu dan menghafal ilmu dalam kondisi beliau merasakan lapar. Jadi menunjukkan para ibu, para bapak yang saya hormati, untuk jadi orang yang khusus ini memang juga manusia yang khusus ya. Saya kan udah sering mengulang-ulang ya, agar kita introspeksi semuanya ya. Dan agar kita itu mengagungkan ilmu dan mengagungkan pemiliknya. Kata Imam Nawawi, saya tidak tidur selama 40 tahun. Kalau kita yang seperti kita ini, mungkin kan untuk menjaga agama ini gak mungkin kita sebagai penjaga agama, karena kita tidur sehari 12 jam. Tapi Imam Nawawi mengatakan, aku tidak tidur 40 tahun. Apakah yang dihasilkannya? Syarah Sahih Muslim, Kitab Al-Muhadzab, ya, Kitab Riyadhus Shalihin, Kitab Arba'un Nawawiyah, I'anatut Thalibin, Tadribur Rawi. Dari sejumlah disiplin ilmu diarungi oleh Imam Nawawi. Dan ulama-ulama hari ini mencicipi semua penjelasan tentang babal ilmu agama Islam dari Imam Nawawi. Kenapa? Ya, pantas, karena beliau tidak tidur selama 40 tahun. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala meninggal dunia dan belum sempat menikah. Jadi Imam Nawawi belum sempat menikah. Apa mungkin agama bisa dijaga dengan orang yang di pasar setiap hari? Apa mungkin agama bisa dijaga dengan orang yang setiap hari ke perusahaan? Gak mungkin ya teman-teman. Maaf. Gak mungkin. Ya. Imam Malik mengatakan, aku menelaah dan meneliti tentang masalah haid 40 tahun. Kata-kata 40 tahun ini bukan menunjukkan ya harus pas 40 tahun. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala ngotek tak meneliti, menelaah, merinci masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita haid dari berbagai sisi hukum yang akan berkaitan dengan banyak hukum. Hukum dengan sholatnya, hukum dengan hajinya, hukum dengan umrohnya, hukum dengan puasanya, hukum dengan sholatnya, hukum dengan hubungan suaminya. Ya, yang disebutkan saja udah 6 masalah. Kalau setiap masalah sekarang berkaitan dengan hukum, apa hukum sholat dengan orang yang haid? Apa hukum puasa dengan orang yang haid? Ya. Bagaimana hukum apa ibadah hajinya dengan orang yang haid? Ibadah umrohnya dengan orang yang haid? Hubungan dengan suami wanita yang haid? Bagaimana orang yang haid dengan Al-Quran? Bagaimana orang yang haid dengan masjid? Bagaimana orang yang haid berhubungan dengan apa? Dengan Idul Adha yang sebentar lagi. Para ulama membahas dari berbagai sisi. Cik, kira-kira bisa tuh ke tukang kapasar bisa diteliti eta? Lain ke pasar goreng lain itu. Apa mungkin bisa diteliti oleh orang-orang biasa? Yang sibuk dengan jualan baksonya umpamanya, yang sibuk dengan jualan cirengnya, yang sibuk dengan jualan bala-balanya mungkin? Enggak mungkin. Diteliti oleh siapa? Oleh orang-orang khusus. Dalam setiap generasinya. Yaitu orang-orang yang sanggup dengan lapar ketika dia talabul ilmi. Yang sanggup dengan pakaian yang sederhana ketika talabul ilmi. Yang sanggup dia tidak bisa memakai mobil mewah, tidak bisa memakai motor mewah, tidak memiliki rumah mewah, tapi dia harus meniti ilmu itu dengan kesederhanaan semuanya. Tidak mungkin. Dan lihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku hadir di saat orang-orang tidak hadir. Dan aku menghafal di saat orang-orang tidak menghafal. Karena waktunya dipakai untuk itu. Jadi dipakai untuk itu. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW di sini apa? Mendoakan Abu Hurairah secara khusus. Jadi dalam hadis ini udah lewat dulu bagian hadis ini bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengeluh tentang hafalannya. Jadi beliau mengatakan, aku banyak mendengar hadis darimu tapi aku lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Abu Hurairah untuk apa? Untuk membentangkan ridanya, untuk membentangkan selendangnya. Lalu Nabi sallam bahasa Sunda mengarau itu ya. Beliau menceduk. Lalu dituangkan ke apa? Ke rida itu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala disuruh ambil katanya. Maka aku mengambilnya. Tidak berjirim tentunya di saat itu. Bukan berarti di situ ada kumpulan ilmu apa gitu ya, enggak. Itu hanya seperti simbolik ya. Tapi itu barokah doa Nabi sallam. Maka setelah itu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun tidak pernah lupa lagi. Artinya setiap aku mendengar apa yang datang dari Nabi sallam, maka aku tidak pernah lupa lagi. Ada beberapa sahabat yang mendapatkan doanya Nabi sallam, yaitu di antaranya adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, hadis yang ketiga ini hadis yang sangat penting untuk dijelaskan walaupun singkat banget ya, karena waktunya sudah habis. Hadis yang ketiga, Abu Hurairah mengatakan, aku ini apa mendapatkan dua bezana ilmu yang aku dapatkan dari baginda Rasulullah SAW. Satu bagiannya aku sampaikan riwayatnya dengan cepat, sedangkan satu lagi aku tangguhkan periwayatannya, yaitu ketika menjelang aku mati, karena aku merasa takut kalau nanti digorok leherku. Orang-orang Syiah mencoba untuk membuat satu subhat untuk menyimpangkan sebagian manusia, di mana di sini katanya adalah berupa wasiat Nabi SAW untuk Ali. Itulah yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sehingga hadis tentang wasiat Nabi SAW untuk mengangkat Ali radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah setelahnya hilang. Tapi itu tidak benar. Yang dimaksud di sini, adapun yang Nabi apa yang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyampaikannya dengan cepat, yaitu ahadisul ahkam, yaitu hadis-hadis seputar hukum. Jadi hadis-hadis seputar hukum. Sedangkan yang satu adalah hadis-hadis tentang masalah pensifatan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, seperti hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ya kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, yaitu tentang Imaratus Sibyan. Dan itu apa yang terjadi di masa setelah Muawiyah ibn Abi Sufyan mengangkat siapa? Yazid ibn Abi Sufyan. Nah, jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang disembunyikan, bukan disembunyikan dalam arti disembunyikan tidak disampaikan sama sekali, hadis yang ditangguhkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis-hadis sekitar fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini juga bukan fitnah yang umum. Tapi yang dimaksud dengan fitnah ini yaitu munculnya pemimpin-pemimpin yang telah diisyaratkan oleh Nabi Hasan sebagai pemimpin yang zalim. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak menyampaikan di saat itu. Jadi tidak menyampaikan di saat itu, tetapi beliau menyampaikannya ketika beliau mendekati ajalnya. Ya. Kenapa? Karena ya di saat itu takut terjadinya gejolak, takut terjadinya keboliman-keboliman. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wi'a ini adalah tabyin asma'i umara su wa ahwalihim, yaitu penjelasan tentang kondisi pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang fasik. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menangguhkannya untuk meredam fitnah, baik untuk kaum muslimin yang lainnya ataupun untuk dirinya, untuk dirinya. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa ditangguhkan di saat itu? Karena memang bukan urgen untuk dilakukan di saat itu untuk beramal. Karena ini lebih kepada sikap. Jadi dalam arti ini sikap, bukan untuk seperti kita perintah sholat, sholat, perintah puasa, puasa, perintah zakat, zakat. Kalau ini kan berkaitan dengan ketika ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator, yang disebutkan dalam hadis mulkan Adhan, mulkan Jabarian, yaitu akan muncul pemimpin-pemimpin yang umurnya masih belia. Dan kebetulan terjadi waktu itu pemimpin yang belia. Masa disampaikan hadis tentang itu? Ya. Dan yang diwajibkan atas kaum muslimin bersikap sabar di saat itu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikannya ketika beliau mendekati ajalnya. Dan istinbat yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, bahwa terkadang kita bisa menangguhkan satu ilmu, yang mana ilmu itu bukan berkaitan dengan masalah yang sangat pokok. Untuk meredam fitnah, boleh ditangguhkan. Sebagaimana Nabi SAW juga menangguhkan menyerang kota Mekah, menghancurkan berhala. Karena apa? Berdakwah dengan hikmah. Maka demikian juga kita hari ini. Dan tentunya masih banyak istinbat yang wajib kita pahami dari hadis ini. Tapi berhubung waktunya yang mungkin tidak bisa kita menyempurnakan semuanya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan dari 3 hadis ini. Ustaz Abu Qatadah Al-Atsari hafizallahu taala yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kita semua. Kami ingatkan kembali kepada sahabat media Agama Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau line WhatsApp di nomor 0811 2271 600. Dan telah masuk kepada kami pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, Ustadz mohon penjelasannya apa yang dimaksud dengan mujaddid. Syukron jazakallahu khairan. Mujaddid artinya adalah dalam bahasa kita diartikan pembaharu. Tapi definisi pembaharu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi pembaharu itu yang diisyaratkan dalam hadis dan disyaratkan dalam Al-Quran, mujaddid memiliki 2 makna. Yang pertama, mengembalikan dari penyimpangan kepada semula. Itu namanya pembaharu. Jadi ketika terjadi penyimpangan, maka dikembalikan kepada asalnya. Itu namanya mujaddid. Ketika orang sudah menyimpang pemahamannya, menyimpang akidahnya, dibalikan, maka itu adalah namanya mujaddid. Yang kedua yang dimaksud dengan mujaddid adalah islah anil fasad, yaitu orang yang melakukan pemberesan, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika terjadi kerusakan. Makanya mujaddid itu bertugas dua, mengembalikan dan membereskan. Apa yang dinamakan dengan tasfiyah wa tarbiyah, yaitu apa? Generasi yang mentasfiyah, membersihkan, tarbiyah, melakukan pendidikan. Itu namanya mujaddid. Mujaddid adalah bukan pembaharu dalam arti membuat perkara yang baru dalam agama. Bukan, bukan mujaddid. Tapi mujaddid mengembalikan. Kenapa diartikan begitu? Kita mesti paham bahwa Nabi Hasan menggambarkan tentang Islam dan umatnya. Dalam satu hadis Nabi Hasan mengatakan Islam itu seperti pintalan benang. Kemudian umat ini sedikit demi sedikit akan mengurai pintalan benang itu, sehingga Islam itu tidak utuh lagi. Kenapa? Karena sebagian besar dari umat ini akan meninggalkan syariatnya. Dalam gambaran yang lain Nabi SAW menggambarkan Islam dan umat Islam adalah bagaikan kain yang ada warnanya. Seperti umpamanya kain warnanya merah, kain warnanya ungu, kain warnanya coklat. Lama-kelamaan dalam bahasa orang Sunda bakal peang, yaitu pudar warnanya. Itu gambaran ketika umat Islam mulai ini tidak dikenal lagi, ini ditinggalkan, ini ditinggalkan. Demikian. Nah, mujaddid orang yang mengembalikan kepada keutuhan semula. Jadi orang yang melakukan pembaharuan adalah mengembalikan utuh dan melakukan gebragan, bahasa ininya, untuk melakukan perubahan, melakukan islah. Melakukan pembaharuan adalah islah, itu maksudnya. Jadi bukan membuat perkara yang baru. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakullahu khairan wa khairul jaza kepada guru kita Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan jawabannya. Semoga menjadi kejelasan bagi yang bertanya dan tentunya bagi kita semua. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dalam kebaikan dimanapun Ustaz berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz. Derajat hadis yang bunyinya perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat, sahih apakah do'if atau madu, maudu Ustaz, dari Bapak Muhakim di Wonosobo. Jazakallahu khairan. Iya, ini dikenal dengan redaksi hadis ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan umatku adalah rahmat. Hadza hadis la asla lahu, au hadis maudu jidan. Hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif sekali. Ya, dhaif sekali. Hadis yang sahih adalah hadis tadi atau hadis yang dipopuler sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hi al wahidah ya Rasulullah? Qala makana ali al yauma wa ashabi. Ya. Adapun ikhtilaf umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilaf. Nah, ikhtilaf kalau dibahas banyak sisi bahasannya. Pertama, ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu dibagi dua. Ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tabat. Ikhtilaf tanawu juga bisa dari beberapa sisi. Ikhtilaf tanawu yaitu perbedaan yang hakikatnya bukan perbedaan tapi tanawu syai. Contoh, umat Islam itu ada faqihnya, ada mujahidnya, ada tujarnya, ada semuanya. Maka ikhtilaf. Dan Allah menjadikan manusia tidak berada dalam satu profesi, tidak ada dalam satu keadaan. Dan dengan rahmat Allah Ta'ala menciptakan seperti itu, ditakdirkan. Ayat tukang tomat, ayat tukang cabai, ayat tukang bawang. Sok lamun nyamal, wah somatna jeng bawang napan tengenah gitunya. Allah menciptakan dengan sederhana mungkin ikhtilaf. Penjual tomat, penjual bawang, penjual cabai gitu kan. Aduh ngajual barang yang hentu gitu kan. Dan semua orang butuh. Ternyata pengusaha bawang butuh cabai. Pengusaha cabai butuh bawang. Pengusaha cabai dan bawang butuh tomat. Allah menjadikan ikhtilaf seperti ini nikmat. Kalau yang dimaksud ini betul nikmat rahmat. Kalau itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud ikhtilafnya, iya nikmat. Kemudian yang kedua, ikhtilaf dari sisi kemampuan berpikir. Sok lamun sa masjid ayeuna kabeh pinter. Mal aya kajian Bukhari, geus wae tuh kabeh itu. Ngenikmatnya gitu. Makanya ketika Syekh Ali hafizahullahu taala diprotes, bukan diprotes gitu ya. Ada muhsinin yang bilang di lip itu. Kata beliau, nikmat ya kayak Syekh gini-gini. Kata beliau, justru katanya saya nikmat ada orang awam. Kalau tidak ada orang awam, saya tidak akan jauh-jauh dari Yordania ke sini katanya. Kalau orang Indonesia seperti saya katanya derajatnya, buat apa saya dari Yordania ke sini? Dan ini dijadikan ikhtilaf manusia. Ada yang awam, ada yang alimnya, ada mujtahidnya, ya, ada mukolidnya, diciptakan dengan ikhtilaf. Kalau yang dimaksud dengan ini jelas, ini nikmat, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Berikan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud ikhtilafu ummati rohimpang, ada pezina, ada ini adalah dikatakan itu nikmat. Kan tidak mungkin juga. Enggak ada akal yang sehat yang akan menerima itu. Enggak ada akal sehat yang menerima apa? Menerima itu. Ya. Jadi hadis itu dhaif, hadis itu batil. Dan dari sisi makna tentunya bukan seperti itu. Kalau yang dimaksud bahwa agama artinya kalimat ini untuk mentoleran, ya. Sebab kita beda. Karena sekarang itu kan diisukan intoleran nih. Saya selamanya ketika ditanya, Ustaz apa hukumnya interaksi jual beli seperti bank yang ada, ya saya katakan ribawi sampai hari kiamat. Tapi apakah dikatakan intoleran? Ya. Apakah saya harus menghormati orang yang, ya kalau menghormati ada di Indonesia mah iya. Tapi menghormati bahwa dia adalah sebagai muslim. Orang muslim harus beriman bahwa riba itu haram, kan itu. Kalau ada orang yang mengatakan riba tidak haram, bisa kafir. Bisa kafir. Jadi tentunya bukan itu yang dimaksud. Kalau yang dimaksud mau diterapkan juga tadi, ikhtilaf yang artinya tadi tanawu. Bukan ikhtilaf tabad. Ini mengatakan A, ini mengatakan B, ini hak, ini batil, ya tidak bisa. Itu bukan rahmah gitu. Ya. Itu maknanya. Baik, si Adam. Jazakallahu khairan wa khairul jaza kepada Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala yang telah memberikan jawabannya kepada kita semua. Semoga menjadi kejelasan bagi yang bertanya. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Seperti yang kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Bagaimana apabila meninggalkan majelis ilmu atau tidak ke majelis ilmu dengan alasan untuk mencari nafkah, Ustaz? Silakan. Ya. Mencari ilmu adalah wajib. Tapi ada orang berkata, saya tidak datang ke majelis ilmu karena saya harus mencari maisyah. Ya. Jawabannya bisa boleh. Jawabannya juga bisa tidak boleh. Kalau yang dimaksud dengan pernyataan tadi hanya sekedar saya tidak bisa ikut di hari Senin kajian Sahih Bukhari karena saya maisyahnya di hari itu dan jam itu. Saya akan hadir di tempat lain, di waktu lain. Ya boleh. Karena bukan wajib harus ikut majelis saya. Tapi kalau ada orang mukmin tiap poe, tiap hari, tadi ajar. Nah, itu mah cilaka gitu, nggak bisa, nggak ada toleransi dia tidak belajar itu, tidak boleh. Mesti kita itu ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk belajar. Dan kita tahu ya, kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada matahari dan air minum dan makan. Ya, antum butuh kepada matahari, ternyata malam hari kan tidak butuh matahari, butuh gelap supaya antum, supaya kita bisa tidur. Ya, makan minum sehari 3 kali kita makan, itu pun yang rewog ya makannya 3 kali itu ya. Kalau yang diet sekali gitu kan. Tapi ilmu dalam setiap waktu gitu kan. Piraku anu diperlukan tiap waktu teu diteangan, anu diperlukan ngan sakali ngan 3 kali sapoe diteangan mani paeh poso gitu nya. Ya kan itu keliru gitu dalam pandangan kita gitu. Ya. Baik, jazakallahu khairan khairul jaza kepada guru kita Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala yang telah menyampaikan jawabannya kepada kita. Pertanyaan keempat Ustaz. Ya. Seperti kebanyakan kaum muslimin, para orang tua Ustaz mengharapkan anaknya untuk dapat menjadi mencetak generasi yang Qur'ani dan juga hafal terhadap hadis Ustaz. Mohon tipsnya supaya agar anak-anak kita mencintai ilmu dan juga hafal Al-Qur'an dan hadis. Apakah dengan menghafal Al-Qur'an dan hadis termasuk ke dalam ilmu yang bermanfaat yang bisa dibawa ke alam barzah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir ya untuk sementara. Ya. Para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah taala, tadi kita punya keinginan atau punya visi dan misi agar anak kita menjadi anak yang Qur'ani, pencinta Qur'an, penghafal Qur'an, penghafal hadis ya. Kemudian apakah akan bermanfaat atau tidak, apa nanti akan berguna dan akan mengalir kepada orang tuanya sampai hari kiamat. Maka jawabannya ada 3 ya. Ada 3 sisi. Ya. Dan ini perlu dicatat ya. Yang pertama, setiap orang yang punya cita-cita, terutama suami istri, itu perlu menyamakan visi misi dengan istri. Visi dengan misi dengan istri harus dilakukan 2 sisi. Pertama, kalau antum di sini masih banyak yang belum nikah, rencanakanlah nikah dengan wanita yang kira-kira punya 1 misi. Sebab tidak mungkin ya punya cita-cita nanti kalau punya anak begini istrinya pandangannya kemana kan itu. Jadi harus sama dulu. Kedua, visi dan misi ini setelah kita menikah dan setelah lahir anak. Jadi jangan sampai ibunya punya pikiran begini, suaminya punya pikiran begini. Kita harus samakan dulu. Samakan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ghoyah yahtajul ilal wasilah. Lain ghoyah tubiru wasilah ya. Itu juga qaidah. Tapi saya ingin menyebutkan al-ghoyah yahtaju ilal wasilah. Karena ini urgen dalam bahasa lain ya. Dan lebih baik ketimbang bahasa tadi. Setiap tujuan perlu menempuh wasilah. Dalam arti, kalau antum punya keinginan, apa? Anak ini hafal Quran, anak ini begini. Ya harus punya perencanaan yang betul-betul. Dari mulai antum berjima, doa dulu gitu. Ya. Karena doa ini memberikan kebaikan. Ketika ada berita dari istri bahwa istri kita apa? Ngandeg kata orang Sunda. Udah positif apa? Hamil. Maka gambarkan dalam diri kita bisyarah, rasa gembira akan datang generasi. Jadi jangan murung, aduh. Jangan. Gembira. Gembira. Harus gambaran gembira. Itu kedua. Ketiga, ada usaha dalam bentuk duniawi. yaitu untuk mengarahkan istri agar makan makanan yang menjadikan prediksi otak anak kita sejak kecil itu udah sehat. Jadi hilangkanlah apa yang mungkin metode-metode zaman dulu, istri sedang hamil yang dimakan genteng, yang dimakan tanah, yang dimakan yang hasem-hasem bungkul itu ya. Nah ibu-ibu hilangkan itu. Pikirkan ibu ketika hamil itu adalah makanan yang sehat, buah-buahan, gizi gitu, yang memungkinkan si janin dan memungkinkan semua unsur anak kita itu sehat dan dimungkinkan ketika lahir itu punya prediksi berkaitan dengan kemampuan IQ dan sebagainya. Nah ini ya, sampai nanti kita mentahniknya, mendoakannya, mencukurnya, mengakikahinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sering menggambarkan begini, bahwa ibu dan bapak harus siap capek ketika anak itu sedang kecil. Capek mengajarkan abatasa, capek mengajarkan sholat, capek mengajarkan Quran. Jadi nanti anak kelas 6 SD itu telah bisa baca Quran dengan bapaknya, telah bisa baca Quran dengan ibunya, dan itu yang dirasakan nikmatnya anak dengan bapaknya. Lain hasil batur itunya. Bukan hasil batur. Ya. Kemudian yang keempat, dan ini sangat penting, niatkan bahwa anak untuk mencari ilmu bukan dengan satu harapan sebuah popularitas dengan ilmu. Karena ilmu yang hanya untuk label tidak akan bermanfaat untuk ke akhirat. Saya sering menyampaikan, banyak orang yang pergi mencari ilmu dan sekarang kurang dengan berbagai gelar, tapi ya tabahu bihadihil maqibah wa darajah, tapi hanya bangga dengan derajat ilmu ini. Catat Bu Pak, kasih nasihat nanti. Sampaikan, nak, ibu tidak perlu dengan secari kertas apa yang dinamakan nilai dan ijazah yang dibawa. Ibu dan bapak butuh fakta dari Anda. Apa? Saya ingin kamu lihat ada di masjid, dan saya ingin kamu lihat kamu mengajarkan ilmu, mau dibayar ataupun tidak dibayar. Itulah yang akan bermanfaat. Adapun nanti, karena ibu-ibu sekarang ada orang terkenal di televisi, maka pingin menyekolahkan, pingin seperti itu terkenal, tidak akan berguna untuk akhirat semua ini. Itu akan berhenti hanya ketika mati. Dan ini ilmu ya, ajarkan. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau mau dakwah, jangan pernah ada akad dengan orang lain, saya akan dakwah karena akan dibayar segini, saya akan ngajar di sini karena akan dibayar begini, karena bukan janji begini, enggak. Kalau tujuannya adalah inginnya surga, enggak. Di mana saja kita berada, sampaikan ilmu. Karena itu tujuan dari kita belajar, tujuan dari kita mencari ilmu, dan itu yang harus diajarkan kepada anak kita. Jangan pernah kita menceritakan kepada anak kita adalah pencapaian dari orang yang terkenal hari ini dengan dunianya. Ceritakan adalah tentang apa jalan ke surganya, bukan jalan untuk mendapatkan dunianya. Bukan menceritakan berapa mobilnya, berapa sedannya, tapi ceritakan bagaimana jalan ke surganya. Itu pasti akan mengantarkan kita ke surga. Kalau hanya untuk mendapatkan popularitas, jelas tidak akan mengantarkan kita ke surga. Tidak akan mengalir pahalanya kepada kita. Bahkan itu akan menjadi bala nanti yaumul qiyamah. Karena ilmu ada yang hujah bagi kita, ada yang menjadi hujah atas kecelakaan kita. Karena orang yang berilmu, dengan ilmunya akan menghujah dirinya ketika dia tidak mengamalkan dan ketika dia tidak mendakwahkannya. Ya. Jadi itu poin-poin yang sangat penting ya bagi kita. Dan saya juga ingin menyampaikan, orang yang hafal Quran dan hafal hadis tidak akan diantarkan kepada kenikmatan sehingga dia itu paham kepada isinya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Intinya, paham, mengamalkan, mendakwahkan. Bahkan orang yang tidak hafal tapi diberikan pemahaman dari apa yang dia dengar, dan dia bisa mengamalkan dari apa yang dia dengar, dan dia bisa menasihatkan kepada orang yang dari yang dia bisa dengar, lebih mulia ketimbang orang yang hafal. Karena hafal bukan ending dari agama. Nah ini ya, hafal bukan ending dari agama. Bukan kata akhir dari agama ini. Hafal bukan. Ya. Demikian barangkali pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah taala, yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.